Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Faqala al mu'allifu hafizahullahu ta'ala Muqi'atul Jamal, peperangan Jamal. Di antara fitnah yang terjadi setelah terbunuhnya Utsman radhiyallahu anhu adalah apa yang terjadi di peperangan Al-Jamal yang terkenal antara Ali radhiyallahu anhu dan Aisyah, Talhah dan Az-Zubair radhiyallahu anhum. Karena sebenarnya tatkala Utsman terbunuh, maka banyak orang mendatangi Ali yang ada di kota Madinah dan mengatakan, julurkan tanganmu, kami akan membaiatmu sebagai penguasa. Faqala, maka Ali mengatakan, bahasanya beliau tidak mau, hatta yatasyawara an-nasa, sehingga dia minta pertimbangan kepada banyak orang. Faqala ba'duhum, maka sebagian orang mengatakan, dan ketika terbunuhnya Utsman itu musimnya adalah musim haji, banyak orang kumpul. Lain roja'an nasu ila amsarihim, jika manusia sudah pulang ke kampung mereka, ke kota mereka masing-masing, bikatul Utsman, dengan terbunuhnya Utsman, walam yakum ba'dahu qa'imun, dan belum ada satupun yang menggantikan Utsman, lam yu'man al-ikhtilafu wa fasadul ummah, maka tidak ada jaminan rasa aman tentang terjadinya perselisihan dan rusaknya ummah. Maka bisa dipastikan nanti akan terjadi perselisihan berkepanjangan. Akhirnya mereka pun mendesak Ali radhiyallahu anhu untuk menerima baiat. Akhirnya mereka membaiat Ali. Dan di antara yang membaiat Ali adalah Talhah dan Az-Zubair radhiyallahu anhuma. Kemudian keduanya, Talhah dan Zubair, pergi ke Mekah dalam rangka umrah. Lalu Aisyah pun berjumpa dengan mereka. Dan setelah pembicaraan yang terjadi di antara mereka tentang terbunuhnya Utsman, tawajjahu, mereka pergi ke Basrah. Tujuannya talabu min Aliyin, mereka ingin minta kepada Ali untuk menyerahkan kepada mereka para pembunuh Utsman. Di sini ada catatan kaki. Namun Abu Bakar Ibn al-Arabi, Al-Imam Ibn al-Arabi, dalam kitab beliau yang sangat penting, sangat berharga tentang masalah fitnah atau keributan di antara para sahabat, di antara kitab pokok dalam masalah ini adalah kitabnya Ibn al-Arabi al-Maliki, namanya Al-Awasim min al-Qawasim. Beliau mengatakan bahasanya perginya mereka, Aisyah, Talhah dan Zubair, ke Basrah tujuannya hanyalah untuk mendamaikan kaum muslimin. Dan beliau mengatakan inilah yang benar, tidak ada sesuatu pun selainnya. Wabidzalika, dan berisi kabar semacam ini, waqad terdapat riwayat-riwayat yang sahih. Sedangkan yang diambil oleh penulis, mereka pergi ke Basrah tujuannya adalah meminta kepada Ali agar Ali menyerahkan pembunuh Utsman. Falam yujibhum, maka Ali tidak mengabulkan permintaan mereka. Alasannya karena Ali menunggu-nunggu Auliyai Utsman, keluarga Utsman, supaya menuntut hukum kepada Ali. Faidah sabata, maka jika terbukti bahwasanya ada person tertentu dia adalah di antara yang membunuh Utsman, maka barulah ada qisas. Akhirnya mereka pun berselisih disebabkan cara pandang yang berbeda ini. Nah, ketika terjadi perselisihan antara Ali di satu pihak dan Aisyah di pihak yang lain tentang cara pandang semacam ini, maka khawatirlah manusia ilaihimul qatlu, orang-orang yang tertuduh sebagai pembunuh Utsman. Itulah orang-orang yang khuruj ala, memberontak pada Utsman. Mereka khawatir jangan-jangan nanti mereka-mereka ini, Ali dan Aisyah, Talha dan Zubair, akhirnya bersepakat untuk membunuh mereka. Fa'ansyabul harba baina ta'ifatain, maka mereka pun membangkitkan permusuhan, peperangan di antara dua pihak tersebut. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah, ketika beliau hidup, telah memberitahu Ali bahwasanya akan terjadi antara Ali dengan Aisyah satu masalah. Sebagaimana dalam hadis dari Abu Rafi', sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ali bin Abi Thalib, "Innau sayakunu bainaka wa baina Aisyata amrun." Sesungguhnya akan ada masalah antaramu dengan Aisyah. Akan ada masalah antara dirimu dan Aisyah. Maka Ali mengatakan, "Ana ya Rasulullah." "Aku wahai Rasulullah?" Nabi katakan, "Na'am, betul." Kemudian Ali bertanya, "Siapakah yang berada pada pihak yang benar ketika itu?" "Fana ashkahum ya Rasulullah." "Apakah aku yang keliru, wahai Rasulullah, ketika itu?" Qal, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "La, engkau tidak keliru. Walakin idza kana dzalik, akan tapi jika terjadi hal itu." Jika hal tersebut terjadi, "Fardudha ila ma'maniha." Kembalikan Aisyah ke tempat amannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Wal hadis hasanun, dan hadis ini derajatnya hasan. Dan di antara yang menunjukkan bahasanya Aisyah, Talha dan Az-Zubair radhiyallahu anhum tidaklah pergi ke Basrah dalam rangka perang, namun mendamaikan kaum muslimin, adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dari jalurnya Qais bin Abi Hazim. Dia mengatakan, "Lama balagat Aisyah," ketika telah sampai, atau "lama balagat Aisyah," itu tatkala Aisyah radhiyallahu anha telah sampai, telah mulai memasuki sebagian perkampungan Bani Amir. "Nabat alihal kilabu," maka beliau mendengar suara lolongan anjing. Faqala, lalu ibunda Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Ayyuma in hadha?" "Mata air oase yang kita jumpai saat ini apa namanya?" Maka orang-orang yang bersama Ibnu Aisyah mengatakan ini adalah oase namanya Hau'ab. Hau'ab satu tempat di dekat kota Basrah, dan dia adalah di antara oasenya orang Arab yang terkenal di masa jahiliyah. Posisi oase ini terletak di jalan orang yang datang dari Mekah mau ke Basrah, disebut Hau'ab, dinisbatkan kepada Abu Bakar Ibn Kilab Al-Hau'ab, atau itu ada dinisbatkan kepada seorang bernama Hau'ab binti Kalab bin Wabrah Al-Qudaiyah. Ya, nama orang yang jelas. Qalat, maka Ibunda Aisyah mendengar suara anjing di oase Hau'ab, dia mengatakan ma'adhunnuni ila raji'ah, aku tidaklah punya sangkaan kecuali aku harus pulang. Maka Zubair menahan keinginan Aisyah dengan mengatakan la ba'du, jangan, ba'du setelah nanti, taqaddami, lanjutkan perjalanan, fayarakan nasu, fayarakin nasu, supaya manusia mengetahui keberadaanmu. Lalu Allah damaikan dzat bainihim, hubungan di antara mereka. Maka Ibnu Aisyah masih kekeh mengatakan ya, tidaklah aku menyangka kecuali aku harus pulang. Karena aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kaifa bi ihdakunna idza nabahatha kilabul Hau'ab. Maka bagaimanakah jika salah satu kalian, wahai para istri-istriku, manakala anjing oase Hau'ab melolonginya. Nah, di sini diatkanlah Al-Hakim, Ibnu Hajar mengatakan sanadnya menurut al-syarti sahih, sebagaimana syarat Sahih Bukhari atau Muslim. Al-Haythami mengatakan diatkan Ahmad, Abu Ya'la, Al-Bazar, dan para perawi riwayat Imam Ahmad adalah perawi kitab Sahih Bukhari atau Muslim. Dan hadis ini juga ada di Musnad Imam Ahmad. Dalam satu riwayatnya Bazar dari Ibnu Abbas, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada istri-istrinya, ayatukunna sahibatal jamalil adbab, siapakah di antara kalian yang akan menaiki unta adbab? Adbab maknanya adalah katsiru wabaril wajhi, yang banyak bulu wajahnya, banyak wajah di bulu unta tersebut, bulu di wajah unta tersebut. Takhruju, keluar dia dari rumah, sampai akhirnya anjing-anjing Hau'ab menggonggonginya, lolong untuknya. Yuktalu an yaminiha wa an shimaliha qatla katsira, terbunuh di samping kanan dan kirinya orang-orang yang terbunuh dalam jumlah yang banyak. Watanju mimba di makadat, dan dia salah seorang istriku itu nanti akan selamat. Mimba di setelah makadat hampir-hampir tidak selamat. Ini dikutip oleh Bazar, dan hadis ini dikutip oleh Ibnu Hajar di Fathul Bari. Kemudian Ibnu Hajar mengatakan para perawinya siqah. Dan Al-Imam Abu Bakar Ibn Al-Arabi Al-Maliki mengingkari kebenaran validitas hadis Hau'ab dalam bukunya Al-Awasim Minal Qawasim. Pendapat Ibn al-Arabi ini kemudian diikuti oleh Syekh Muhyiddin Al-Khatib dalam taklik beliau, catatan kaki beliau untuk Al-Awasim. Ibn al-Arabi menyebutkan bahasanya hadis ini tidak ada tempatnya, tidak lagi jumpai di satupun Dawawinil Islam Al-Mu'tabara, buku-buku Islam yang terpercaya. Akan tetapi hadis ini adalah hadis yang sahih, dinilai sahih oleh Al-Haythami dan Ibnu Hajar sebagaimana keterangan yang telah lewat. Al-Hafidh Ibnu Hajar di Fathul Bari ketika membahas hadis Hau'ab mengatakan hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Ya'la, Al-Bazzar, dinilai sahih oleh Ibnu Hibban, Al-Hakim, dan sanadnya adalah sahih menurut kriteria Bukhari atau Muslim. Dan Al-Albani pun menilai hadis ini sahih dan memasukkannya di silsilah ahadis sahihah, dan beliau memberikan bantahan kepada orang-orang yang mencela sahihnya hadis ini. Di samping beliau juga menjelaskan tentang para imam yang meriwayatkan hadis ini. Kemudian Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan bahasanya Ibnu Aisyah radhiyallahu anha tidaklah keluar, tidaklah pergi ke Basra dalam rangka perang. Namun beliau pergi ke Basra dalam rangka al-islah, mendamaikan kaum muslimin. Dan beliau Ibnu Aisyah berprasangka bahasanya keluarnya dan perginya beliau ke Basra itu mendatangkan maslahat untuk kaum muslimin. Kemudian tabayyunnya jelaslah bagi beliau fima ba'du setelah itu bahasanya tidak berangkat karena Allah itulah yang lebih baik. Dan adalah Ibunda Aisyah radhiyallahu anha jika beliau ingat peristiwa itu, kepergian beliau ke kota Basrah, terbagi beliau menangis. Hatta tabula khima roha. Sehingga tangisan itu membasahi kerudungnya. Wahakada, dan demikian mayoritas orang-orang terdahulu mereka menyesali keterlibatan mereka dalam peperangan. Sebagaimana Talhah, Zubair, dan Ali radhiyallahu anhum ajma'in semuanya juga menyesali keterlibatan dan terjadinya peperangan. Walan yakum, dan tidaklah hari perang Jamal, tidak ada pada hari perang Jamal itu mereka-mereka Ali, Aisyah, dan yang lainnya punya maksud untuk berperang. Namun terjadilah peperangan tanpa mereka inginkan. Karena tatkala Ali, Talha, dan Zubair saling berkirim surat, saling berkirim utusan, dan mereka bermaksud untuk sepakat alal maslahat, sepakat untuk mengambil manakah yang paling manfaat. Dan bahasanya setelah ada kesepakatan, jika mereka telah punya kemampuan, maka mereka akan mencari para pembunuh Utsman yang merupakan ahli fitnah. Karena Ali pun tidaklah rela terbunuhnya Utsman, tidak pula membantu atas terbunuhnya Utsman. Sebagaimana Ali bersumpah dengan mengatakan, wallahi ma qataltu Utsman, demi Allah aku tidak membunuh Utsman, wala malaktu ala qatlihi, dan aku tidak pernah memberi saran untuk terbunuhnya Utsman, maka aku tidak ikut berperan dalam membunuh terbunuhnya Utsman, baik dengan tangan ataupun dengan lisan, demi Allah. Kata Ali, aku tidak punya tidak terlibat dalam pembunuhan Utsman, baik dengan tangan ataupun baik dengan lisan. Muwasadikul barru fi yaminihi, dan Ali adalah orang yang jujur, yang benar, dan orang yang benar sumpahnya. Maka pada saat itu khawatirlah para pembunuh Utsman yang ada di barisannya Ali. Khawatir Ali nanti akhirnya bersepakat bersama Aisyah dan yang lainnya untuk menangkap para pembunuh Utsman. Maka mereka membuat makar di malam itu. Setelah mereka, Ali dan satu pihak, Aisyah, Talha dan Zubair di pihak lain, telah sepakat untuk damai, di malam harinya mereka bikin aksi. Fahamalu ala, maka mereka atau sebagian pembunuh Utsman ini menyerang pasukannya Talha dan Zubair. Tiba-tiba ada serangan di tenda ini grupnya Utsman dan Zubair. Maka Talha dan Zubair pun mengira bahasanya Ali hamala alaihim, menyerang mereka. Fahamalu daf'an an anfusihim, maka tentara Talha pun melakukan serangan balasan dalam rangka membela diri. Demikian juga ada serangan tiba-tiba dari orang yang tidak jelas di tenda-tenda pasukannya Ali. Fadhanna Aliyun annahum hamalu alaihi, maka Ali mengira bahasanya Talha dan Zubair melakukan serangan. Fahamala daf'an an nafsihi, maka Ali pun membalas menyerang dan mereka membela diri. Fawaqa'atil fitnah bi ghairihim, maka terjadilah peperangan tanpa mereka kehendaki. Ali tidak menghendakinya, Talha, Zubair, Aisyah pun juga tidak menghendakinya. Malam itu mereka sudah mau tidur nyenyak, tiba-tiba ada biang kerok yang nyerang sini dan nyerang sana, kemudian semuanya berprasangka. Ali menganggap ini ada serangan dari pihak Zubair, Zubair mengatakannya ada serangan dari pihak Ali, akhirnya terjadilah perang. Sedangkan Aisyah hanya hanya berada di atas untanya, dia tidak ikut berperang, tidak pula memerintahkan perang. Hakikat demikian yang diceritakan oleh sejumlah para ulama yang memiliki pengetahuan tentang berbagai tentang riwayat. Demikian kutipan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di Minhajus Sunnah. Maka pelajaran yang penting dari kutipan perkataan Syekhul Islam, bahasanya Ibunda Aisyah menyesali keterlibatan beliau, perginya beliau ke Basrah kala itu, dan beliau sangat menyesal. Buktinya jika beliau teringat kejadian itu, beliau menangis dengan tangisan yang luar biasa, sampai basahlah kerudung beliau. Ini Maka ini satu hal yang sangat disesali. Maka jika pelakunya menyesal, tentu satu hal yang cara logika yang aneh, kemudian sebagian orang menjadikannya sebagai dalil. Sebagian orang yang menginginkan perempuan untuk beraktivitas di bidang sosial ini dan itu, macam-macam alasannya. Oh, Aisyah saja mimpin perang, bilangnya. Aisyah saja mimpin perang. Dijadikanlah perginya Aisyah ke Basra sebagai hujah. Padahal apa? Aisyah sendiri menyesali kepergiannya, malah dijadikan dalil wanita karir. Dalil wanita karir. Maka kalau mau didalili, maka diteruskan, kemudian berhenti, kemudian menangis, dan berhenti, kemudian menangisi keadaan. Kemudian berikutnya adalah Mauqi' atau Siffin, peperangan Siffin. Di antara fitnah yang terjadi, perselisihan yang terjadi di antara para sahabat radhiallahu anhum, selain perang Jamal, adalah peristiwa yang Nabi isyaratkan dengan sabdanya, lataku musa'ah hatta taqtatila fi'atani azimatani. Kiamat tidaklah akan terjadi sampai berperanglah dua kelompok yang besar, yakunu bainahuma maqtalatun azimatun, dan ada di antara keduanya pembunuhan yang besar, dakwahuma wahidun, dan padahal seruan keduanya adalah sama. Diatkan oleh Bukhari dan Muslim. Maka dua kelompok yang besar itu adalah kelompoknya Ali dan orang-orang yang bersama Ali, dan kelompok Muawiyah dan orang-orang yang bersamanya. Demikian yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar di Fathul Bari. Diatkan oleh Al-Bazar dengan sanad jayyid dari Zaid bin Wahab, yang mengatakan, kami satu ketika berada di dekat Hudzaifah. Faqala Hudzaifah mengatakan, kaifa antum, bagaimanakah keadaan kalian dan sikap kalian manakala keluarlah ahlu dinikum, orang-orang yang taat di antara kalian, sebagiannya memenggal sebagian yang lain dengan pedang. Kalau mereka bertanya, fama ta'muruna, apa pesan yang kau berikan kepada kami ketika terjadi peristiwa itu? Qal, Hudzaifah mengatakan, undurul firqatan lati tada'u ila amri Ali, maka lihatlah kelompok yang menyuruh kepada atau berpihak kepada Ali, falzamuha, maka komitmenlah dengannya, karena kelompok tersebut di atas kebenaran. Dan terjadilah perang antara dua kelompok tersebut dalam satu peperangan yang terkenal dengan sebutan Siffin. Siffin adalah maudion, satu nama tempat yang letaknya adalah di pinggir sungai Eufrat, tepatnya pinggir sisi barat sungai Eufrat. Dia satu tempat di dekat kota namanya Riqqah, dan dia tergolong akhir takhawum min Iraq, wilayah akhir Irak, dan awal-awal daerah Syam, maka di perbatasan antara Irak dan Syam. Yang ini terjadi pada bulan haram Dzulhijjah tahun 36 Hijriah. Dan di antara dua kelompok tersebut terjadi lebih dari 70 pertempuran. 70 kali pertempuran, 70 kali kontak senjata. Dan tidaklah ini tentu satu hal yang sangat besar. Terbunuh dalam perang Siffin ini kurang lebih 70 ribu orang. Ini 70 ribu orang ini total korban dari dua belah pihak. Angka yang sangat-sangat besar, 70 ribu orang. Namun apa yang terjadi berupa peperangan antara Ali dan Muawiyah, maka perlu diketahui bahasanya masing-masing dari keduanya tidak menginginkannya. Namun kok bagaimana bisa terjadi bahkan sampai tempur berkali-kali? Maka jawabannya, namun di tengah-tengah tentara Ali dan Muawiyah, min ahli ahwa, terdapat orang-orang tendensius, terdapat orang-orang yang berkepentingan, mutaghalibun, dan dialah yang mendominasi. Kemudian mereka lah yang memprovokasi peperangan. Inilah perkara yang ada ila menyebabkan timbulnya berbagai pertempuran yang terjadi. Dan lepasnya kendali dari tangan masing-masing dari Ali dan Muawiyah radhiyallahu anhuma. Nih, kalau karena keadaan itu kacau, maka seringkali pimpinan yang cerdas macam-macam itu tidak bisa mengendalikan bawahan, sehingga terjadilah sesuatu yang di luar kontrol pimpinan. Ketika kondisinya kondisi kacau, ditambah ada orang-orang tendensius dan dia provokator, maka sebagaimana dimaklumi bersama akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di luar kendali. Sebagaimana perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, berkatakan mayoritas orang-orang yang memilih untuk menyetujui dan menginginkan peperangan di antara dua kelompok tersebut bukanlah orang-orang yang mentaati Ali, tidak pula mentaati Muawiyah. Dia di barisannya Ali namun tidak taat Ali, dia di barisannya Muawiyah namun tidak taat Muawiyah. Dan realitas sesungguhnya Ali dan Muawiyah radhiyallahu anhuma atlab likafidima adalah lebih bersemangat untuk mengupayakan untuk tercegahnya darah daripada mayoritas orang-orang yang ikut berperang. Akan tapi keduanya ghuliba fi ma waqa'a, akan tapi keduanya dikalahkan. Dikalahkan oleh realita yang terjadi. Dan inilah keadaan kacau. Inilah kondisi kacau. Wal fitnatu idza tharat, karena kekacauan jika itu terjadi, jika muncul kekacauan, ajazal hukama an idfa'i nariha, maka orang-orang bijak tidak lagi mampu memadamkan apinya. kerusuhan di berbagai pengalaman, kerusuhan di berbagai tempat itu semacam itu. Pimpinan-pimpinannya boleh jadi tidak mengendaki dan mengatur strategi gini-gini, praktekan di lapangan ada orang-orang berkepentingan jadi provokator, maka pimpinan-pimpinan tersebut tidak bisa menguasai dan mengendalikan keadaan, dia terlibat di dalamnya tanpa menginginkannya. Saya tidak ingin kejadian semacam ini, saya tidak ingin anarkis, saya tidak ingin namun apa? Kalau kondisi itu kacau, maka orang yang bijak sekalipun dia tidak bisa mengendalikan keadaan. Maka yang mengendalikan keadaan provokator-provokator yang di bawah, bukan pimpinan-pimpinan yang di atas. Dan di antara dua pasukan tersebut terdapat semisal Al-Ashtar An-Nakhai. Ashtar An-Nakhai, ada catatan kaki tentang orang ini. Dia adalah Malik bin Haris bin Abdu Yaghuth bin Maslama Al-Nakhai Al-Kufi, terkenal dengan sebutan Al-Ashtar. Dia menjumpai masa jahiliyah dan meriwayatkan hadis dari Umar dan Ali, dan dia adalah di antara bagian dari pasukan Ali radhiyallahu anhu yang ikut berada di pihak Ali pada saat perang Jamal dan Siffin dan berbagai peperangan yang dilakukan oleh Ali yang lain. Dan ada yang mengatakan kalau dia mengikuti peperangan Yarmuk dan dia adalah pimpinan kaumnya. Wa kana mimman yas'a fil fitnah wa ta'lib ala Utsman. Nah, Al-Ashtar ini ada di antara orang yang terlibat dalam fitnah, kerusuhan di antara para sahabat, kekacauan di antara para sahabat, dia termasuk pelakunya. Dan dia termasuk orang yang taklim ala Utsman, yang memprovokasi orang untuk untuk menyerang Utsman. Maka dia adalah di antara orang yang terlibat dan bertanggung jawab atas darahnya Utsman, orang ini. Dan dia di antara orang yang bertanggung jawab, karena dialah di antara aktor intelektualnya berkaitan dengan terbunuhnya Utsman. Wallahu Ali ala Misra wa tufiya wa huwa fi tariqihi ilaiha. Ali mengangkatnya sebagai gubernur Mesir dan dia meninggal ketika di jalan dalam perjalanan menuju Mesir pada tahun 37 Hijriah. Kemudian ada lagi di orang yang ada di barisan di dua tentara pasukan itu, ada lagi yang bernama Hashim bin Utbah al-Mirqal. Dia adalah Hashim bin Utbah bin Abi Waqqas az-Zuhri, terkenal dengan sebutan Mirqal. Dia di antara panglimanya Ali pada saat perang Siffin. Ya, lahir saat Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup, sehingga ada yang mengatakan dia sahabat. Waqutila, dan dia terbunuh pada saat perang Siffin, dan dia adalah dinilai sebagai seorang yang pemberani. Demikian juga ada Abdurrahman bin Khalid ibn Walid. Abdurrahman bin Khalid bin Walid adalah di antara orang yang terkenal dengan sifat dermawan, dan dia adalah pemegang bendera Muawiyah saat perang Siffin, wafat tahun 46 Hijriah. Ada Abu A'war As-Sulami, dia adalah Amr bin Sufyan bin Abdus Syams bin Sa'ad Ad-Daqwani As-Sulami, terkenal dengan kunyahnya Abul A'war. Ibnu Hajar menukil dari perkataan Abbas Ad-Dawri, bahasanya Yahya bin Ma'in mengatakan Abul A'war As-Sulami adalah salah seorang sahabat Nabi, dan dia ada di pihak dan berada di pasukannya Muawiyah. Sedangkan Abu Ibnu Abi Hatim menceritakan perkataan ayahnya Abu Hatim. Abu Hatim mengatakan bahasanya Abu A'war itu menjumpai masa jahiliyah dan dia bukan sahabat Nabi. Dia ikut peperangan menaklukkan Kubrus pada tahun 26 Hijriah. Bahkan lahu mawaqif, dan dia punya sikap atau nyepi Siffin pada saat perang Siffin, dia mengambil sikap bersama Muawiyah. Maka ada di sana Abu A'war As-Sulami dan ada orang-orang yang lain. Nah, orang-orang inilah minal muharridin. Dia ada di antara provokator. Mereka-mereka inilah provokator peperangan. Orang yang mengendaki peperangan dan terjadinya perang. Al-Qital, mereka lah yang memprovokasi peperangan. Di samping orang yang terlibat di pasukan Ali dan Muawiyah ketika itu, ada orang-orang yang yantasiruna, ingin memberikan pembelaan kepada Utsman dengan sebenar-benar pembelaan. Wa qaumun yanfiruna anhu, dan ada pihak-pihak atau orang-orang yang sebenarnya ingin lari darinya. Ada pula sekelompok orang yang ingin membela Ali, dan ada sekelompok orang yang ingin menjauhi Ali. Thumma, kemudian satu hal yang patut diketahui, qitalu ashabi Muawiyah, peperangan yang dilakukan oleh anak buahnya Muawiyah itu lam yakun, tidaklah karena khusus karena faktor Muawiyah, bahkan karena berbagai sebab yang lain. Maka peperangan fitnah, peperangan di masa kacau, di mana samar manakah pihak yang benar dan pihak yang salah, ada sebagaimana peperangan di masa jahiliyah. Latam dobit maqasidu ahlihi, tidak bisa diketahui secara pasti maksud dan tujuan para pelakunya dan keyakinan mereka. Sebagaimana perkataan Tabi'in Az-Zuhri, beliau mengatakan terjadilah fitnah, pertikaian di antara para sahabat, bahkan peperangan. Dan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu mutawafirun, jumlahnya banyak. Lalu mereka para sahabat sepakat bahasanya semua darah atau harta au farjin atau kemaluan usiba yang itu dilanggar bita'wil al-Quran, karena takwil, karena salah faham dengan Al-Quran, dengan hukum Quran, fa'innahu hadarun, maka semuanya adalah hadar, semuanya sia-sia. maka darah tersebut adalah darah yang tidak bisa dituntut diatnya sia-sia. Anzaluhum manzilatal jahiliyah, mereka para sahabat memposisikan itu semua sebagaimana peperangan yang terjadi di masa jahiliyah, sebagaimana kerusuhan perebutan harta di masa jahiliyah. Ini semuanya apa? Adalah hadar, semuanya sia-sia, tidak bisa dituntut. Maka Az-Zuhri mengatakan ijma' sahabat bahasanya semua darah yang terjadi atau perampasan harta yang terjadi atau ini, ada kemudian perempuan yang kemudian jadi korban dan dinodai kehormatannya yang terjadi di sini qitalul fitnah, maka statusnya adalah sebagaimana jika itu terjadi di masa jahiliyah setelah datangnya Islam, yaitu dianggap hadar, tidak bisa dituntut, tidak bisa dipertanggungjawabkan, ya, dianggap enggak ada. Selesai masalah, selesai. Enggak bisa diungkit-ungkit dan tidak boleh diungkit-ungkit. Kemudian di antara fitnah atau kerusuhan atau kekacauan yang terjadi di antara para sahabat adalah gara-gara kemunculan Khawarij. Maka di antara fitnah yang terjadi adalah kemunculan Khawarij yang memberontak kepada Ali radhiyallahu anhu. Dan awal mula kemunculan mereka adalah setelah berakhirnya peperangan Siffin dan sepakatnya penduduk Irak pembela Ali dan penduduk Syam pembela Muawiyah untuk tahkim, untuk berdamai, berdamainya dua kelompok tersebut. Maka di tengah perjalanan Ali mau pulang ke Kufah karena ibu kota negeri kaum muslimin di masa Ali adalah Kufah. Maka Ali bertempat tinggal di Kufah. Setelah sebelumnya ibu kota negeri kaum muslimin di masa Abu Bakar, Umar dan Uthman adalah Madinah. Dan di masa Ali ibu kota dipindah ke Kufah dan Ali tinggal di Kufah. Maka manakala di tengah perjalanan Ali mau pulang ke Kufah, maka para orang-orang Khawarij ini memisahkan diri. Padahal mereka dulunya adalah bagian dari pasukan Ali. Lalu mereka singgah di satu tempat, berkumpul di satu tempat yang namanya Harura. Harura adalah Qaryatun, satu desa yang jaraknya adalah 2 mil dari Kufah. Dan kepada desa ini orang-orang Khawarij dinisbatkan. Maka orang-orang Khawarij disebut juga Haruriyah disebabkan kumpul mereka di desa Harura. Nah, jumlah mereka yang kumpul di Harura ini jumlahnya ada 8.000 dan ada yang mengatakan, ada sumber yang lain yang mengatakan jumlahnya adalah 16.000. Fa'arsala Aliyun ilaihim Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu. Maka ketika itu Ali mengutus Ibnu Abbas untuk mendakwai Khawarij. Fanadharahum lalu Ibnu Abbas pun berdialog, berdiskusi dengan mereka, dan hasil dari dialog tersebut waraja ma'u ba'duhum, sebagian dari orang-orang Khawarij tersebut roja, tobat dan insaf, menyadari kala salah dan keliru, dan mereka mau masuk dalam ketaatan kepada Ali. Maka kisah ini adalah di antara dalil bahasanya tidak semua berdebat dengan ahli bid'ah itu tercela. Debat dengan ahli bid'ah itu manakala tujuannya adalah untuk menampakkan kebenaran, idharul haq, kemudian dilakukan oleh orang yang memang memang layak untuk melakukannya dari sisi ilmu, adab, dan yang lainnya, semacam Ibnu Abbas mendebat jidal dengan Khawarij, maka tidak masalah. Maka perkataan para ulama Ahlussunnah di berbagai buku akidah Ahlussunnah, bahasanya di antara prinsip Ahlussunnah adalah tidak berdebat dengan ahli bid'ah, itu tidaklah maknanya mutlak melarang debat dengan ahli bid'ah secara total, namun perlu rincian atau ada pengecualian. Manakala tujuannya adalah jelas, maksudnya adalah maksud yang benar, dan dilakukan oleh orang yang memang kapabel dan di bidangnya, dari sisi adab, dari sisi ilmu, dari sisi hikmah, maka tidak masalah. Wa asal khawarij, dan orang-orang khawarij bikin isu bahasanya Ali telah bertobat dari hukumah, dari perdamaian, dari kesepakatan damai. Oleh karena itu sebagian khawarij kemudian tobat dan kembali taat kepada Ali. Fa khatabahum Ali, lalu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berceramah di hadapan mereka di masjid Kufah. Lalu mereka pun berteriak-teriak dari berbagai sisi masjid menolak ceramahnya Ali dengan mengatakan la hukma illa lillah, tidak ada hukum kecuali milik Allah. Dan mereka mengatakan asokta, wahai Ali, engkau telah melakukan kemusyrikan karena engkau menjadikan manusia sebagai hakim, dan engkau tidak berhakim dengan kitabullah, dengan Al-Quran. Maka mereka mengucapkan kalimat yang benar, namun dimaknai dengan makna yang salah. Tidak ada hukum kecuali milik Allah, kalimat yang benar, namun mereka maknai damai itu berarti menjadikan berhukum dengan hukum manusia. Padahal damai menjalankan perintah Allah. Padahal itu menjalankan perintah Allah, maka itu berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan hukum Allah. Maka Ali berkata kepada mereka, orang-orang Khawarij, kalian punya tiga hak yang akan kami penuhi. Kami tidak akan larang kalian untuk masuk masjid, dan kami tidak akan mencegah kalian dari jatah kalian dari harta rampasan perang seandainya kalian ikut perang bersama kami, dan kami tidak akan memulai menyerang kalian, memerangi kalian sampai kalian bikin onar. Sampai kalian yang mulai bikin onar. Kemudian mereka berkumpul di satu tempat, lalu mereka membunuhi semua orang Islam yang lewat di tempat itu. Dan di antara orang yang lewat di tempat itu ada seorang sahabat Nabi, Abdullah bin Khobab bin Arad. Abdullah bin Khobab bin Arad At-Tamimi adalah seorang sahabat yang mulia, lahir di zaman Nabi SAW lalu Nabi namai dia dengan Abdullah. Maka dia adalah anaknya Khubab bin Arq, seorang sahabat. Wa kana huwa wa Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Khubab dan Abdullah bin Zubair adalah awaluman wulida fil Islam, adalah bayi yang pertama kali lahir dalam Islam. Bapak ibunya muslim semua. Ya, Abdullah bin Khubab bin Arq ini dibunuh oleh Khawarij pada tahun 37 Hijriah. Maka yang di antara orang yang lewat di tempat itu adalah Abdullah bin Khubab bin Arq, dan ketika itu dia lewat bersama istrinya, dan istrinya dalam keadaan hamil. Maka orang-orang Khawarij membunuh Abdullah bin Khubab, wabakaru, dan mereka membelah perut istrinya, anwaladiha, yang ketika itu dalam kondisi hamil. Maka tatkala Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib mengetahui hal itu, bahasanya mereka bikin onar, kerusakan, bahkan membunuh seorang sahabat Nabi, maka Ali bertanya kepada mereka, siapa yang membunuh Abdullah bin Khobab? Siapa yang membunuh Abdullah bin Khobab? Maka mereka mengatakan, kuluna, semua kami kotalahu, adalah yang membunuh Abdullah bin Khobab. Kalau kamu minta tanggung jawab, maka kami semua yang bertanggung jawab. Fatajaza Ali lil qital, maka Ali pun menyiapkan apa yang perlu disiapkan untuk memerangi mereka. Maka Ali pun berjumpa dengan mereka Khawarij dalam satu peperangan, fil mawqi'ah masyhurah, dalam satu peperangan yang terkenal dengan sebutan peperangan Nahrawan. Nahrawan Nahrawan hiya salah satu nahrawanat, ada tiga daerah wilayah yang disebut Nahrawan. Maka dia ada satu negeri yang luas, sangat dekat dekat dengan kota Baghdad di Irak. Pokoknya daerah Nahrawan itu ada satu lembah namanya Jarar, sedangkan awal wilayah adalah perbatasan dengan Azerbaijan. Wa yuski qura kasiratan, maka dia adalah satu wilayah yang luas, yang ada padanya sungai, yang sungai ini memberikan air untuk desa yang sangat banyak. Kemudian sisa airnya itu airnya masuk ke sungai besar di Irak, Dajlah. Di sisi bawah kota Madain. Yukalu lahu bil farisia Jawrawan. Nah, sungai ini bahasa Persinya Jawrawan, lalu diarabkan dan disebut Nahrawan. Di satu sungai kemudian punya wilayah yang luas, begitu Nahrawan. Maka terjadilah pertempuran peperangan antara Ali dengan Khawarij di daerah Nahrawan, dan Ali berhasil mengalahkan mereka, dan kalahlah mereka dengan kekalahan yang sangat-sangat jelek, dan tidak ada yang selamat dari orang-orang Khawarij kecuali sedikit saja. Dan Nabi SAW telah memberitakan keluarnya Khawarij ini, sekelompok dari umat Muhammad SAW ini, yaitu Khawarij. Dan hadis-hadis tentang kemunculan Khawarij adalah hadis-hadis mutawatir. Al-Hafidz Ibnu Katsir menyebutkan sebagian dari hadis-hadis tentang Khawarij, dan yang beliau sebutkan lebih dari 30 hadis. Yang ini ada dan diriwayatkan dalam kitab-kitab sahih, Sahih Bukhari dan Muslim, Sunan, dan kitab-kitab Musnad. Di antara hadis yang Nabi sampaikan tentang masalah Khawarij adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tamruku mariqatun inda firqatin minal muslimin." Ini akan keluarlah orang-orang yang keluar, ya, keluar dari ajaran Islam, keluar dari jalan yang benar. Yang dia ini keluar inda firqatin minal muslimin, ketika terjadi perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin. Yaqtuluha, yang memerangi dan menumpas. Ini, kelompok ini adalah aula ta'ifataini bilhaq. Dia keluar pada saat terjadi perpecahan di antara kaum muslimin. Ada dua kelompok besar kaum muslimin. Yang menumpas mereka adalah salah satu dari dua kelompok besar kaum muslimin yang bertikai. Dan yang memerangi dan menumpas Khawarij ini, Nabi katakan adalah kelompok yang paling utama dengan kebenaran. Kelompok yang paling mendekati kebenaran dalam perselisihan di antara keduanya. Di sini diatkan oleh Muslim. Demikian juga wa anhu dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau ditanya tentang Haruriyah, maka Abu Sa'id mengatakan, aku tidak mengetahui apa itu Haruriyah. Namun yang jelas, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yakhuju fi hadhil ummati wa lam yakul minha. Akan keluar, akan muncul di tengah-tengah umat ini. Nabi tidak mengatakan akan muncul dari umat ini, di tengah-tengah umat ini. Kaumun, sekelompok orang yang kalian para sahabatku, kalian akan menganggap rendah dan sedikit sholat kalian jika dibandingkan dengan sholat mereka. Mereka adalah orang-orang yang membaca Al-Quran, namun Al-Quran itu tidaklah yujawizuhulukahum, melewati tenggorokan mereka atau hanajirahum, tenggorokan mereka atau yang berkuna minadin. Mereka keluar meninggalkan agama, murka sahmi minaramiyah, sebagaimana keluarnya anak panah dari sasaran panah, bukan dari busur ya, namun dari sasaran panah. Artinya dia melesat kencang dari busur mengenai sasaran, setelah sampai di sasaran itu masih tembus lagi, masih bablas lagi melanjutkan perjalanannya. Artinya ini adalah melesat yang sangat-sangat kencang. Ketika dia nabrak binatang buruan itu tidak terhenti, masih bisa melesat lagi. Maka dia adalah melesat dengan kecepatan dan kekuatan yang sangat luar biasa, melesat jauh meninggalkan Islam. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, diletakkan oleh Bukhari dalam judul bab memberantas Khawarij dan orang-orang yang sesat setelah mereka didakwai, setelah ada iqamatul hujah pada mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk memerangi Khawarij. Dan Nabi sampaikan bahasanya, ada pahala yang besar bagi tindakan menumpas mereka, bagi siapa saja yang membunuh dan menumpas mereka. Maka hal ini adalah dalil dan bukti betapa rusaknya kelompok ini dan jauhnya mereka dari Islam, dan betapa besarnya bahaya mereka bagi umat. Bima tuthiruhu minal fitan wal qalaqil. Karena kelompok ini memunculkan, yaitu khawarij ini memunculkan berbagai kerusuhan, wal qalaqil dan berbagai kerusuhan. Dalam Sahih dan Sahih Muslim dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan muncul sekelompok orang di akhir zaman, ahdasul asnan, yang mereka itu usianya muda-muda, sufahaul ahlam, dan mereka itu bodoh-bodoh. Bodoh ahlam akalnya, ahlam artinya akal. Yaquluna min khairil qaulil bariyah, mereka mengucap dan mengucapkan perkataan sebaik-baik makhluk. Mereka mengutip Al-Quran, membacakan Al-Quran dan hadis Nabi. Namun keimanan mereka tidaklah melewati tenggorokan dan kerongkongan mereka. Mereka melesat meninggalkan agama sebagaimana anak panah melesat meninggalkan hewan sasarannya. Maka jika kalian menjumpai mereka, maka bunuhlah mereka. Karena dalam membunuh mereka terdapat pahala. Bagi siapa saja yang membunuh mereka, ada pahala nanti pada hari kiamat nanti. Tentu membunuh khawarij di sini itu dalam frame tidak main hakim sendiri. Oh ini dinilai khawarij sudah tiba-tiba dibunuh, tentu bukan demikian. Ini dalam frame komando, ada perintah dari penguasa sebagaimana Ali membunuh dan memerangi khawarij. Al-Bukhari mengatakan, dan adalah sahabat Abdullah bin Umar menilai mereka khawarij adalah syirar khalqillah, sejelek-jelek makhluk ciptaan Allah. Ibnu Umar mengatakan mereka itu intolaku, mereka pergi mengambil beberapa ayat Al-Quran yang turunnya untuk orang kafir, lalu mereka pasang untuk orang-orang yang beriman, lalu dengan itu mereka kafirkan orang-orang yang beriman. Yang berkaitan dengan sifat khawarij yang Nabi sampaikan, bahasanya khawarij itu yaqra'un al-Quran, yang dimaksud dengan yaqra'un al-Quran artinya adalah yahfadzun al-Quran. Sebagaimana penjelasan Syekh Abdul Malik Ramadhani, yang dimaksud dengan yaqra'un al-Quran artinya yahfadzun al-Quran, mereka adalah para hafizul Quran. Namun al-Quran yang mereka hafal dan mereka baca tidaklah melewati tenggorokan mereka, artinya tidak masuk ke dalam hati mereka, terhenti di sini, enggak sampai turun ke bawah. Dan apa maknanya Al-Quran itu tidak melewati tenggorokan mereka, ada beberapa penjelasan. Yang pertama, maknanya dalam mereka tidak faham, tidak faham maksud dan kandungan Al-Quran, sehingga mereka diantara contohnya tadi dikatakan oleh Ibnu Umar, ayat yang berlaku untuk orang kafir mereka berlakukan untuk orang Islam, dan dengan itu kemudian mereka kafirkan orang Islam. Ini diantara hal yang menjelaskan hal ini adalah sahabat Abu Hurairah. Beliau mengatakan pada orang-orang khawarij, antum tukimuna hurufahu wa nuqimu hududahu. Kalian ini cuma sibuk menegakkan sibuk menegakkan huruf-huruf Al-Quran, sedangkan kamilah yang menegakkan batas-batas Al-Quran. Kemudian yang makna yang lain, penjelasan yang lain adalah maknanya mereka adalah al-mura'un. Mereka itu adalah orang-orang yang riya dengan membaca Al-Qur'annya. Maka banyak orang beranggapan bahasanya orang-orang Khawarij itu adalah orang-orang yang ikhlas. Ini adalah anggapan yang keliru. Bahkan mereka Nabi katakan yaqra'un al-Qur'an wa la yujawi wa lam yujawizu hanajirahum, yang maknanya adalah mereka adalah al-mura'un, mereka adalah orang-orang yang pamer dengan bacaannya. Mereka sibuk ngurusi bacaan Al-Qur'an, tidak faham, dan mereka bermaksud pamer dengan bacaan Al-Qur'annya. Jadi antara ulama yang memaknainya semacamnya adalah Al-Bukhari, di Sahih Bukhari, di judul bab Sahih Bukhari. Dan makna yang ketiga, maknanya adalah mereka tidak mengamalkan Al-Quran dengan benar. Ya tentu kalau mereka tidak faham makna Al-Quran sebagaimana tadi penjelasan nomor satu, tentu mereka tidak akan bisa mengamalkan Al-Quran dengan baik dan benar. Mereka melesat meninggalkan agama sebagaimana melesatnya anak panah. Melesatnya anak panah dan tidak kembali. Maka ini menunjukkan sulitnya mereka untuk bertobat dari penyimpangan mereka. Maka Nabi gambarkan, dengan Nabi katakan bagaikan anak panah yang melesat, kena sasaran, bahkan masih bablas lagi. Artinya mereka dan anak panah ini tidak akan kembali. Artinya mereka adalah orang-orang yang tidak akan atau sangat-sangat sulit untuk kembali ke rel yang benar. Bahkan jadi boleh jadi bahkan mereka rela untuk bertaruh nyawa demi tetap untuk bertahan dalam kesesatannya. Ya, meskipun tidak menutup kemungkinan jika sebagian mereka tobat, jika Allah berikan hidayah kepada mereka sebagaimana ketika Ibn Abbas mendakwai Khawarij, maka sebagian mereka tobat dan insaf dengan sebab dakwahnya Ibn Abbas. Tentang perkataan Nabi tentang mereka, bahasanya mereka melesat meninggalkan Islam, meninggalkan agama, maka sebagian ulama memahami dari dan mengambil kesimpulan dari hadis ini tentang kafirnya Khawarij. Namun berkaitan dengan hal ini, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahasanya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sepakat tentang tidak kafirnya Khawarij. Bahkan Ali bin Abi Thalib yang diserang oleh dimusuhi oleh Khawarij, beliau pun tidak mengkafirkan Khawarij. Kemudian makna perkataan Ibnu Umar, Ibnu Umar menilai bahasa Khawarij adalah syirar khalqillah, sejelek-jelek makhluk ciptaan Allah. Yang dimaksud dengan jelek di sini adalah jelek nisbiyah. Ini bukan jelek mutlak. Tidaklah kita katakan Khawarij itu lebih jelek daripada orang kafir. Namun tentu orang kafir yang kekal di neraka orang munafik yang ada di keraknya neraka lebih jelek. Sehingga makna perkataan Ibnu Umar bahasanya mereka adalah syirar khalqillah, adalah jelek yang nisbi, dikaitkan dengan hal tertentu, tidak mutlak. Di sisi manakah mereka kita katakan sejelek-jelek makhluk ciptaan Allah? Dari sisi madaratnya untuk kaum muslimin. Dari sisi madarat dan kerusakan yang mereka timbulkan bagi kaum muslimin, maka mereka itu lebih jelek daripada orang kafir. Mereka lebih jelek daripada orang kafir di sini, karena mereka memberikan sebab kerusakan kepada kaum muslimin, satu hal yang tidak ditimbulkan oleh orang kafir. Atau dengan bahasa lain, mereka itu adalah sejelek-jelek makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkaitan dengan keadaan di dunia. Meskipun keadaan mereka di akhirat, mereka lebih baik daripada orang kafir. Keadaan mereka di akhirat lebih baik daripada orang kafir. Orang kafir kekal di neraka, mereka ahlul bid'ah. Dengan kebid'ahan yang menurut kesepakatan sahabat tidak mengeluarkan mereka dari Islam, maka mereka masih ahlul jannah pada akhirnya. Maka mereka adalah orang yang mereka lebih baik daripada orang kafir. Keadaan mereka di akhirat, namun keadaan mereka di dunia mereka lebih jelek, berkaitan dengan bahaya yang mereka timpakan pada kaum muslimin, kerusakan yang mereka timbulkan kepada kaum muslimin. Mereka lebih jelek daripada orang kafir dalam sudut ini saja, tidak mutlak. Maka mereka adalah sejelek-jelek makhluk ciptaan Allah, nisbiyah, cuma nisbi saja, cuma relatif dalam dari satu sudut pandang, tidak dari semua sisi. Demikian yang kita baca sebatang pagi hari ini. Wassalamualaikum. Jika ada pertanyaan, kita tunda esok pagi insyaallah taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.